بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. عباد الله، إخواني في الدين، أعاذني الله إياكم. الحمد لله، sungguh bahagia dan bersyukur kami pada Allah Ta'ala atas karunia Allah dan rahmat Allah bisa ziarah ke tempat yang mulia ini, bisa jumpa dengan asatidah di sini. Sekian lama kami rindu ingin ziarah dan ini terkabul, alhamdulillah. Beliau Al-Ustadz Mubarak, Al-Ustadz Abu Zubair dan asatidah lainnya serta ikhwah di tempat ini, alhamdulillah Allah jaga dan Allah lindungi kita dari wabah corona yang telah berlalu, dan Allah masih jaga kita di atas petunjuknya. Walaupun fitnah sedemikian besar, Allah masih memberikan hidayah taufik kepada kita untuk kita berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fila barakallahu fikum, pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana dari panitia mengkhabarkan untuk kita sampaikan berkenaan dengan marhaban ya Ramadan, kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu tamu bulan Ramadan. Istilah tamu, bulan ini bulan yang akan datang menghampiri kita. Semoga umur kita Allah sampaikan pada bulan yang agung ini. Sebab iwa fila barakallahu fikum, para salafus salih, para sahabat dulu radhiyallahu anhum, belum datang Ramadan mereka sudah berdoa meminta agar Allah perkenankan umurnya hingga dapatkan bulan Ramadan, karena berharap keutamaan yang ada di dalamnya. Maka dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menghabarkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha qabla ay yughfar lahu. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar. Ahaduhuma falam yudkhilahul jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugi dan amat sangat rugi atau celaka orang yang disebut namaku, yakni nama Nabi, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut namaku di sisinya, tapi apa kata beliau? Falam yusolli alayya. Ketika disebut namaku di sisi dia, dia tidak membaca sholawat padaku. Ingat ya ikhwah, dalam majlis ilmu seperti ini, sering kita mendengar langsung dari asatidah yang menyampaikan, membacakan hadis, nama beliau disebut. Dan ini kesempatan untuk kita baca bersolawat. Di mana kata Nabi, man sholla alayya wahidan, sholla alayya asran. Siapa bersolawat padaku satu kali, aku sholawat untuk dia 10 kali. Lihat, balasan begitu besar. Beliau doakan kebaikan bagi kita 10 kali kebaikan. Kita 1 kali bersolawat. Dalam majlis ilmu berapa kali kita dapati beliau disebut namanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kesempatan jangan kita lewatkan. Kesempatan kita mendengar dalam majlis ilmu nama beliau disebut, karena kita berharap kita dapatkan syafaatnya. Dan ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla yang Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah. Terus yang kedua kata beliau, rugi atau celaka seorang, dakhala 'alaihi ramadan, masuk bulan Ramadan dia, namun summan salakha qabla ayyufarlahu, Ramadan berlalu dia tidak dapat ampunan. Rugi. Sungguh para sahabat radhiyallahu anhum tidak ingin dapatkan ini. Kerugian. Sehingga ketika lewat Ramadan, mereka pun banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Agar kebaikan Ramadan benar-benar mereka dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Karena mereka tidak ingin yang begitu besar kebaikan di bulan Ramadan luput. Ingat ya ikhwah, amalan yang ada dalam bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, ini kebaikannya tidak mungkin kita raih di luar itu. Sampai seumur hidup kita pun belum tentu kita mendapatkan sebaik itu. Yang dikatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Sehingga orang beriman pasti dia akan berusaha dapatkan yang istimewa ini. Dan beliau ingatkan, celaka kalau sampai kita Ramadan masuk, mendapati bulan Ramadan, keluar di Ramadan, kita dapat ampunan dari Allah. Padahal subhanallah, Allah bukakan pintu ya kebaikan dalam bulan Ramadan sedemikian besar. Dan ini kesempatan ya ikhwah yang Allah berikan. Belum tentu tahun depan kita masih dapatkan kembali. Yang sudah berlalu Ramadan, belum tentu kita sudah dapatkan kebaikan itu. Artinya kita enggak bisa memastikan. Tahun yang lalu kita sudah dapat Lailatul Qadar kok, enggak bisa kita pastikan. Makanya, mumpung ini kita akan masuk pada bulan Ramadan, persiapkan untuk kita bisa dapatkan yang istimewa ini. Yang tidak mungkin akan kita dapatkan kebaikan sebesar itu selama hidup kita. Kalau sampai luput, luput kebaikan yang besar, maka dikatakan celaka atau rugi. Dan yang ketiga, kata beliau, rugilah atau celakalah seorang ketika didapatkan olehnya orang tuanya sampai berumur lanjut, dua-duanya atau salah satunya, namun dia tidak bisa masuk surga dengan ridho orang tuanya. Ini teguran buat kita. Kesempatan yang Allah berikan ketika orang tua kita masih hidup, itu adalah pintu surga bagi kita. Jangan kita lewatkan kesempatan yang agung ini. Berbaktilah pada orang tua kita, baik masih dua-duanya atau salah satunya, agar kita dapatkan ridho-Nya, sehingga kita dapatkan jannah dengannya. Kalau sudah meninggal dunia, sudah habis waktunya, habis kesempatannya. Sehingga orang yang beriman, anak yang soleh, ketika orang tua masih hidup, dia akan gunakan kesempatan yang besar ini. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau kita mau renungkan, semua ada pada kita. Bersolawat kepada Nabi SAW, kita orang yang paling banyak mestinya. Dalam kajian-kajian kita selalu mendengarkan hadis beliau. Begitupun kita berkenaan dengan Ramadan, mestinya kita orang yang paling semangat. Karena apa ya fila barakallahu fikum? Sebagaimana beliau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita ketika datang bulan Ramadan, apa yang beliau katakan dalam hadis sahih Imam Muslim, beliau sampaikan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa hulikat abwaabun nar wa salsalatis syaitan." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Muslim ini, dari Nabi SAW beliau bersabda, bila datang Ramadan, dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dirantai, dibelenggu, sehingga tidak bisa leluasa menggoda manusia. Dan subhanallah, ihwa barakallahu fikum, seperti kita saksikan, bulan Ramadan beda dengan bulan yang lain. Di mana-mana masjid rata-rata full jamaah. Tidak seperti bulan yang lain. Dan ini salah satu bentuk nyata bahwa kebaikan Allah bukakan pintunya. Sedemikian mudah mereka melakukan kebaikan karena syaitan dibelenggu, dirantai oleh Allah Azza wa Jalla, enggak bisa leluasa untuk menggoda manusia. Hanya terkadang orang-orang mukmin tidak sabar. Awal Ramadan, masya Allah, masjid membludak, jamaah sampai tumpah ruah, tidak menampung masjidnya. Dan ini subhanallah ada di bulan Ramadan. Selain Ramadan begitu enggak? Enggak pernah kita lihat. Masjid full sampai keluar-luar, sampai kadang bikin apa? Tambahan. Ya, karena apa? Jamaah luar biasa. Ya itu. Kemudian meningkat. Berlalu hari demi hari, tambah mendekati habisnya Ramadan. 10 hari pertama masih full, 10 hari kedua sudah setengah. Tinggal setengah masjid jamaahnya. Nanti yang terakhir tinggal barangkali sepertiganya. Berarti apa? Menurun. Karena kurangnya semangat pada mereka. Nah, kita dibimbing oleh Rasulullah SAW justru menjelang akhir-akhir Ramadan, harusnya lebih meningkatkan semangat kita dalam ibadah kepada Allah. Karena pada akhir Ramadan itulah Allah memberikan kepada kita keistimewaan tersendiri, yaitu adanya Lailatul Qadar. Demikian pula ya barakallahu fikum, antum lihat di samping masjid penuh jamaahnya, baik itu maghribnya, isya, tarawih, subuh, ya, 5 waktu hampir full masjid. Begitu juga kesempatan mukminin di dalam Ramadan, kayak kita rasakan sendiri, untuk membaca Al-Quran dengan di bulan lain, akan banyak waktu di bulan Ramadan. Kayaknya mudah membaca Quran, mudah sholat juga mudah di bulan Ramadan. Yang kesempatan ini enggak ada di bulan lain. Dan ini salah satu bentuk nyata barokah Allah berikan di bulan Ramadan. Kemudahan mukmin untuk beramal soleh. Tinggal kita mau enggak bertahan. Ya. Karena apa ya barakallahu fikum, puasa dan Quran selalu beriringan mestinya. Kesempatan kita untuk dapatkan fadilah dengannya. Karena kata Nabi SAW, asyamu wal Quran isfa'ani. Bahwa puasa dan Al-Quran dua-duanya akan menjadi syafaat disahibi bagi pemiliknya nanti dari kiamat. Yaqulul Quran, yaqulul siyam. Berkatalah puasa, ay Rabbi manatu an akli wa sarabi bin nahar. Ya Allah, aku menahan dia di waktu siang dari makan, minum, dan syahwatnya. Jadikan aku syafaat baginya. Begitupun Al-Quran mengadu, ya Rabbi, mana tu anin naumi bilaili. Aku menahan dia di waktu malam, dia enggak tidur. Dia baca Quran, jadikan aku syafaat baginya. Sehingga kata beliau Rasulullah SAW, Allah jadikan dua-duanya, puasa Al-Quran syafaat bagi pelakunya. Dan subhanallah wa barakallahu fikum, ini di bulan Ramadan. Allah berikan kemudahan bagi kita. Berarti ketika Ramadan, kok masih ada orang yang malas ibadah, masih tidak mau berpuasa. Itu bukan karena godaan syaitan, tapi dia mengikuti hawa nafsu yang sudah dikuasai syaitan sebelumnya. Bahkan jangan sampai malah dia sudah menjadi syaitan dalam bentuk manusia yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Ramadan tiba, bukan dia disambut dengan gembira, bukan disambut dengan ya takwa, tapi malah dengan maksiat pada Allah Ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum. Allah ingatkan kepada kita tujuan untuk menjadikan puasa wajib bagi kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Jangan pernah terpikir dengan Ramadan ini kita jadi sengsara, kita jadi menderita karena puasa berat. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, tidak demikian. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti Allah wajibkan pada orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Ini tujuan. Dengannya Allah ingin, ya, dengan puasa ini Allah ingin kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sungguh iwa fila barakallahu fikum. Takwa ini adalah puncak harapan tujuan setiap mukmin. Karena apa? Ketakwaan ini adalah derajat yang akan menentukan posisi dia nanti di akhirat di sisi Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin akan berusaha selalu mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, supaya tercapai ketakwaan dengan ibadahnya itu. Begitupun puasa Ramadan, Allah jadikan sarana yang paling mudah untuk mengkader diri kita ini menjadi insan yang bertakwa. Sebab di dalamnya ada sifat-sifat yang Allah ajari kita, latih kita untuk tumbuh selama kita berpuasa. Pertama, Allah ajar kita keikhlasan. Ya, puasa ini termasuk amalan yang bisa dikatakan amalan batin juga. Karena orang gak ngelihat. Orang taunya kita ya puasa. Adapun hakikat kita puasa ndak puasa, orang gak tahu. Tapi karena kita seorang mukmin, iman kepada Allah Azza wa Jalla dan tahu ini perintah Allah, kita jalankan puasa ikhlas semata karena Allah. Bukan karena malu dengan tetangga, bukan karena lingkungan semua puasa, ya keluarga semua puasa, bukan, tapi karena ikhlas semata. Dan ini yang membuat ya seorang mudah untuk meraih ya ketakwaan dengan keikhlasannya dia latih oleh Allah di dalam puasa. Yang kedua, Allah latih kita dalam jujurnya. Kejujuran kita menjalankan ibadah kepada Allah, seorang mukmin dia buktikan tidak mau menyentuh makanan ataupun minuman ataupun istri di rumah, ada di rumah karena dia berpuasa. Demikian pula dia dilatih oleh Allah sabar. Bahkan sabar dalam tiga kesabaran. Pertama, dilatih sabar dalam taat. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia jalankan ketaatan yang panjang. Ini waktu yang panjang. Kita sholat paling 10 menit, 15 menit selesai, tapi puasa sekian jam lamanya. Kita dilatih sabar menjalankan ketaatan. Yang kedua, dilatih kita meninggalkan larangan. Walaupun itu barang halal, ketika kita berpuasa, tidak boleh kita melanggar. Makanan yang ada di rumah kita, tidak mungkin kita sentuh, kita makan, kita minum. Walaupun ada di rumah milik kita. Karena kita sedang berpuasa, kita sabar menahan diri. Subhanallah, wa barakallahu fikum, mestinya ini sudah menjadi pelajaran besar bagi seorang mukmin untuk dia bisa menghindari yang haram, yang dilarang Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dilatih dia bersabar di dalam resiko. Beratnya ibadah puasa itu. Kayak apa rasanya orang hidup miskin, sengsara, ndak makan, ndak minum. Ya, lemas, letih, lapar. Itu dilatih kita sabar dalam menerima kenyataan takdir dari Allah Ta'ala. Sehingga dengan sifat-sifat yang ini tadi, itulah sifat orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan seorang menjadi orang yang muttaqin. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah perintahkan kita berpuasa itu di samping ayat ini juga Allah katakan syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadhan yang mana Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dari petunjuk Allah Ta'ala itu dan pembeda. Allah bedakan di dalam Al-Quran ini mana yang hak, mana yang batil. Dengan keterangan yang jelas dan gamblang. Banyak permisalan dan contoh Allah sebutkan dalam Al-Quran supaya kita manusia mudah menerima dan mengerti. Dan Allah sebutkan kisah-kisah nyata umat terdahulu dalam Al-Quran supaya kita ambil pelajaran. Ini Al-Quran, kandungan di dalamnya. Kemudian kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka siapa di antara kalian menyaksikan, telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, puasalah kalian. Dikatakan dalam ayat ini, faman syahida. Karena kita berpuasa tidak mengikuti kalender semata. Namun kita berpuasa mengikuti ru'yatul hilal. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita syukur kepada pemerintah yang begitu serius, sungguh-sungguh untuk ru'yat hilal. Dalam rangka menetapkan kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan, kapan lebaran, semua dengan ru'yat. Yang kemudian dengan sidang isbat. Maka bagi kita kaum mukminin di negeri ini khususnya, kita ikuti apa yang diputuskan pemerintah kita. Supaya kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sumu yoma yasumun nas. Kalian berpuasa bersama manusia itu berpuasa. Yaitu bersama penguasa, pemerintah kita. Begitupun kita berbuka. Dan kita yakin pemerintah kita dengan ru'yat awalnya menetapkan isbat. Karena mereka juga memiliki tempat-tempat ru'yat. Dan kita serahkan kepada ahlinya. Karena beliau katakan, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasalah karena lihat hilal. Begitupun nanti berbuka Ramadan akhir, ya, Ramadan habis. Ketika sudah nampak hilal, kalian berhari raya, berbuka kembali. Bukan dengan hitung-hitungan atau ilmu falak. Ya, tapi dengan ru'yah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau dengan satu keputusan ru'yat seperti itu yang dijadikan kesepakatan, otomatis mukmin akan tetap satu. Bersama pemerintahnya, dia berhari raya, dia berpuasa. Dan ini yang diperintahkan dalam Rasulullah SAW, dalam sunnahnya, dalam hadis beliau. Kemudian afila barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habarkan kepada kita di mana Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dan Allah jadikan kita di bulan Ramadan ini untuk membaca banyak dari Al-Qur'an ini, dan ini merupakan petunjuk dari Nabi SAW dan para sahabat demikian melakukannya. Sehingga kita menghidupkan bulan Ramadan dengan banyak beramal soleh. Puasa di siang harinya, malam harinya kita banyak membaca Al-Quran. Kemudian, afila barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain, beliau Nabi SAW menghabarkan kepada kita yaitu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, annahu qala, beliau bersabda, idza kana awwalu lailatin min ramadhan sufidatis syayatin wa mardatil jin futihat abwabul jannah falam yuhlaq minha bab wa hulikat abwabun nar falam yuftah minha babun. Kata beliau Nabi SAW, bila mana datang awal malam bulan Ramadan, syaitan-syaitan Allah ikat dia. Begitupun jin-jin, Allah belenggu dia. Kita terjaga dari kejahatan mereka. Dibukakan pintu-pintu surga Allah. Tidak satu pun yang tertutup pintu itu dari pintu surga Allah. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Tidak satu pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil. Wa ya baghiyal syar aqsir. Menyeru penyeru dari penyeru Allah, yaitu wahai bagian kebaikan, segeralah. Artinya orang-orang yang memang inginkan kebaikan ini kesempatan, ayo segeralah kalian beramal kebaikan, ya. Begitupun kejelekan, orang-orang yang masih dalam perbuatan jeleknya, berhentilah, kurangilah. Karena apa? Lillahi atqa'u minan nar. Allah akan selalu membebaskan hamba-Nya dari api neraka. Di bulan Ramadan ini sejak awal pertama malam puasa Ramadan. Ya. Wadhalika fi kulli lailatin. Dan itu terjadi pada setiap malamnya. Inilah yaghfir barakallahu fikum, keistimewaan yang tidak ada bulan yang lain. Sehingga seperti kita rasakan, kesempatan membaca Al-Quran sepertinya di bulan Ramadan banyak. Tapi begitu masuk Syawal, kita ingin menghatamkan Quran kok berat luar biasa. Iya kan? Selama Ramadan kita mudah. Bisa hatam 2-3 kali. Tapi untuk di bulan Ramadan, sebulan sekalipun kayaknya beratnya luar biasa. Karena memang kemudahan Allah berikan. Bagi pecinta kebaikan ini kesempatan untuk meningkatkan, menambah kebaikan. Yang masih jelek, ya tentunya berhentilah. Jangan terus dalam kejelekan, taubat. Segeralah beramal. Jangan sampai seperti tadi beliau katakan, rahimah, rajulin, ya anfarajulin, celaka, binasa, ataupun rugi seorang, ya, dahola ali Ramadan, masuk pada dia Ramadan. Ternyata, Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menuturkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa fa sa'adal minbar. Pernah Nabi datang ke masjid lalu beliau naik mimbar. Ya. Faqala amin, summa qala amin, summa qala amin. Beliau membaca amin. Kemudian diulang lagi. Membaca amin. Kemudian beliau bersabda lagi amin. Sampai 3 kali beliau membaca amin. Kemudian beliau mengatakan, atani Jibril. Datang padaku Jibril. Kemudian kata beliau, Jibril mengatakan, man dhukirtu indahu falam yusuli alaiki. Fadakhulan nar fa'ab'adahullah fakultu amin. Kata beliau, Jibril menyebut atau berucap, orang yang disebut namamu wahai Nabi di sisinya, dia tidak membaca salat padamu, lalu dimasukkan ia ke dalam neraka. Allah masukkan dia dalam neraka, kemudian Allah jauhkan. Maka aku ucapkan amin. Kemudian yang berikutnya, waman adraka adun walidayhi fadakhalan nar fa'abadahullah. Orang yang dapati orang tuanya tapi dia tidak masuk surga dengan sebab orang tuanya, dapati itu orang tuanya, Allah masukkan dalam neraka, dia Allah jauhkan dia. Kemudian beliau membaca amin. Dan yang ketiganya, man adraka ramadhan falam yufar lahu fa'am adahullah. Ya, orang yang dapatkan bulan Ramadan, Allah tidak ampuni dia. Allah jauhkan dia. Fakultu amin. Aku jawab amin. Senada dengan hadis yang tadi, maksudnya celaka. Orang yang masuk Ramadan, kemudian tidak dapat ampunan. Ramadan berlalu. Dia dalam keadaan zolim. tidak beribadah, tetap dalam kemalasannya, tetap di dalam maksiatnya. Dan ini tentunya tidak layak bagi kita, kaum mukminin. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam hadis qudsi seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amalan anak Adam bagi dia. Al hasanatu bi asri amsalha, kebaikan Allah berikan sampai 10 kali lipatnya. Ila sab'u mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat kebaikan bagi amalan anak Adam itu. Yaqulullah azza wa jalla, kata beliau, Allah azza wa jalla berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sungguh puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Menunjukkan keutamaan puasa di atas ibadah yang lainnya. Kemudian kata beliau, innahu tarku syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Disebutkan dalam firman Allah ini, diskusi ini, sungguh dia, hambaku, meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya karena aku. Sehingga Allah akan membalas istimewa baginya. Kemudian kata beliau, lissa'imi farhatani, bagi orang yang berpuasa Allah beri dia dua kebahagiaan langsung. Pertama, farhatun inda fitrihi, kegembiraan, kesenangan ketika berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbihi, kegembiraan saat dia jumpa dengan Allah azza wa jalla. La khulufu fammi sa'im atyabu indallah min rihil misik. Dan pastilah bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Ta'ala lebih harum, ya, nanti di hari kiamat daripada misik, minyak yang paling harum dari minyak para raja. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ya fila barakallahu fikum, dari hadis yang agung ini beliau memberitakan kepada kita apa yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang berpuasa Ramadan. Allah katakan, untuk amal-amal yang biasa kita kerjakan seperti sholat, Allah beri kita 27 derajat keutamaan lebih dengan jamaah daripada sholat biasa sendiri. Ya. Kemudian orang yang berinfak di jalan Allah seperti katakan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasal habatin anbatat sab'a sanabil. Permisalan orang yang bersedekah berinfak di jalan Allah itu seperti orang menabur atau menanam satu biji, yang kemudian dari satu biji ini tumbuh keluar cabang, 7 cabangnya. Yang kemudian dari tiap cabang ini keluar 100 biji dari tangkainya. Ini gambaran bagaimana Allah melipat gandakan. Dan Allah membuat permisalan ini seperti biji padi yang kita tanam, ya ikhwah. Subhanallah. Kalau kita mau perhatikan dalam tanaman padi yang kita tanam, antum pernah lihat, antum pernah hitung. Digambarkan dalam ayat ini, kita buktikan sendiri. Dari satu yang tumbuh, nanti ketika berkembang, itu 7 cabangnya. Rata-rata padi itu dari satu biji, nanti cabangnya akan 7. Itu rata-rata. Kemudian ketika keluar padinya dalam satu tangkai, kalau dihitung itu rata-rata 100 sampai 100 lebih sedikit, 110 atau 20. Digambarkan dalam ayat tadi 100. Ini Allah membuat permisalan berlipat gandaan kebaikan bagi orang yang beramal soleh. Ternyata puasa ini tidak seperti itu. Allah katakan, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabirun ajrahum bi khairi hisab. Sungguh kami beri balasan mereka orang-orang yang sabar, pahala tanpa batas. Ya, Allah beri ganjaran pahala balasan tanpa batas. Nah, puasa ini termasuk as-sabr. Makanya orang-orang yang berpuasa pahala dari Allah Ta'ala langsung. Yang tidak disebutkan secara tertentu seperti orang bersedekah atau seperti orang baca Quran. Dikatakan Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun ila asrati amsaliha. Siapa membaca kitab Allah Ta'ala Al-Quran, Allah beri dia dari setiap huruf satu kebaikan sampai 10 kali kebaikan. Dan beliau katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak hitung orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangin ya ikhwah, kalau antum, kita dalam Ramadan selesai Al-Quran kita hatamkan satu kali saja, berapa huruf kira-kira? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kebaikan yang luar biasa. Kalau bisa 10 kali khatam selama Ramadan, luar biasa lagi tentunya kebaikannya. Nah, puasa itu lebih dari itu. Kita berpuasa pahalanya lebih besar dari itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, tentunya seorang mukmin berharap kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan dari ibadah puasanya. Sehingga pantaslah kalau beliau Nabi SAW menyebutkan, man soma ramadana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah semata, ya, maka Allah ampuni dia dari dosa setahun yang lalu. Karena apa? Kebaikan puasa ini begitu besar sehingga menutupi kejahatan-kejahatan kita selama setahun. Kalau sholat 5 waktu itu kan jelas as-sholawatul khomsu. Sholat 5 waktu dari waktu yang satu ke waktu yang berikutnya, ini dosa-dosa kita dihapus dengan sholat. Kemudian Jum'ah lebih besar dari Jum'ah sampai Jum'ah. Kalau kita benar Jum'atnya, menghapus dosa sepekan. Nah, setahun kita sudah banyak dosa. Dengan puasa Ramadan, kalau kita benar puasanya, dengan kebaikan Ramadan, kita menutupnya. Makanya kata beliau, idzastuni batil kabair, kalau Anda jauhi dosa-dosa besar. Karena dosa besar mesti kita bertaubat secara khusus kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa-dosa selain itu, dengan kita berpuasa setahun namanya dosa kita perbuat, Allah ampuni. Karena begitu besar kebaikannya. Sudah isya kah? Bagaimana? Kita istirahat sejenak? Baik. Kata beliau panitia tadi, habis isya kita lanjut sedikit ya ikhwah. Kita adzan dulu, sholat, baru kita lanjut. Begitu insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita selanjutkan pembahasan hadis yang tadi, hadis qudsi, riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu dan kita sholat isya terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.